Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdata solasti dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala hari ini kita masih dapat diberikan iman, iman sehat sehingga kita dapat duduk di dalam satu majlis yang amat sangat mulia di dalam nama Allah. Salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Jamaah Masjid Baitul Ihsan yang insyaAllah dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum kita mengkaji Al-Quran lebih lanjut, menyimak ayat-ayat Allah lebih lanjut, maka Allah mengajarkan kepada kita agar kita membaca ta'us, membaca Al-Quran dan Syaitan Al-Quran. Dan sudah saya sampaikan dalam beberapa kali kesempatan sebelumnya, kita baca dicabut 6 kali. Mari sama-sama kita baca, namun sebelumnya kita istighfar 23 kali, supaya kita tidak menggoda kita. Hari sama-sama kita lakukan dekat musyrik yang tadi. Astagfirullahaladzim. Menyambung kembali pembicaraan mengenai kata solbu, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan metodologinya. Kali ini sedikit metodologi, kemudian kita masuk ke aplikasi. Sedikit mengulang metodologi mengenai kata solbu, bahwasanya kita berperilaku lebih ditentukan oleh apa yang ada di alam bawah sadar kita. Survei mengatakan, ini sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, 80% perilaku kita ditentukan oleh apa yang ada di alam bawah sadar. Dan survei juga mengatakan bahwasanya alam yang masuk ke alam bawah sadar 70% adalah informasi yang salah, informasi yang keliru, informasi yang tidak menyatakan, informasi yang beracun. Bisa dibayangkan kalau informasi-informasi yang beracun yang tersedia di dalam memori subconscious kita, alam bawah sadar kita, dan itu mempengaruhi perilaku kita, bisa dipastikan perilaku orang-orang tersebut adalah perilaku yang menyimpang dari akidah. Menyimpang dari cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu hari ini mari kita mencoba mengkaji kembali mengenai masalah apa yang ada di alam bawah sadar kita agar kita bisa silen, agar kita bisa perbaiki, agar informasi-informasi yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita yang mempengaruhi kehidupan kita adalah informasi-informasi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menurunkan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kemarin sudah saya katakan kecerdasan ada pasang, kecerdasan jasadi IQ dan kecerdasan pasangannya adalah kecerdasan UQ, kecerdasan Tuhani. Kecerdasan ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kecerdasan ini harus jalan pasang. Karena kalau kita hanya menitik beratkan kepada kecerdasan IQ, maka jadilah kita gila. Jadilah kita hanya mengajar dunia saja. Sementara kalau kecerdasan Tuhan saja yang kita aplikasikan, maka jadilah kita orang yang fanatik, orang yang berita, radikal, bahkan sesat. Kedua-duanya harus seimbang. Kedua-duanya harus seimbang di dalam memahami ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada dua, bahkan yang pertama adalah ayat awliya, ayat yang diucapkan. Ya kita tahu itu adalah Al-Quran. Salah satu pembuka di dalam Al-Quran ini adalah di dalam Al-Quran dikatakan dan kita dua lagi dan mustaqim. Bahasa Al-Quran ini merupakan petunjuk. Kita tahu petunjuk itu adalah untuk berjalan ke depan, bukan berjalan ke belakang. Dan kita tahu juga kita berjalan ke satu era yang sangat penuh dengan teknologi-teknologi yang canggih. Dan teknologi-teknologi harus kita pahami. Karena teknologi ini yang mengajarkan kepada kita adalah Allah sendiri. Di samping ayat Tauliyah, tentu saja ada padanannya. Padanannya adalah ayat-ayat Tauli. Apa ayat Tauli? Thank you. namanya peristiwa yang terjadi, atau keadaan, atau keadaan atau peristiwa kejadian yang terjadi di sekeliling kita, yang terjadi di alam semesta ini, yang bisa kita tamak di dalam merasakan kehadiran Allah, itulah yang disebut ayat-ayat tauhid. Kedua-duanya harus berimbang. Umumnya umat Islam amat sangat menguasai ayat-ayat tauhid. Bahkan ada yang hafal sampai 30 juz. Itu artinya mereka hafal 6236 ayat. Dulu, ulama dulu mengatakan 6666. Tapi kita lihat sekarang kalau kita jumlahkan 6236 ayat, kita hafal di luar sana. Bahkan dilantunkan dengan suara yang merdu. Tapi sedikit sekali umat Islam ini yang menguasai ayat-ayat kauni. Apalagi ayat-ayat kauni yang namanya intek, pengetahuan. Sementara pihak barat, pihak muslim lebih banyak memahami ayat-ayat kauni. Ayat-ayat kauni khususnya yang bernama ilmu pengetahuan. Cuma mereka tidak memahami ayat-ayat kauni. Bisa kita bayangkan orang yang menguasai ayat kauni yang bernama ilmu pengetahuan tetapi tidak menguasai ayat kauni, maka jadilah ilmu tadi hanya bermanfaat bagi mereka untuk di dunia saja. Tidak pernah memberikan manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Bahkan tidak jarang ilmu yang mereka kembangkan itu digunakan justru untuk memperkaya diri sendiri, untuk bagian bawah, bahkan untuk menzalimi orang lain. Kedua-duanya berimbang. Dulu di awal pertengahan, ayat kauli dan ayat kauli dikuasai sekaligus oleh umat Islam. Kita tahu ada Nabi Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Hebusti, dan seterusnya. Tetapi akhirnya terjadi dikotomi. Karena kiamat itu mengalami sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah. Dan akhirnya timbullah sesuatu. Tindakan dari kaum bangsawan dari Indonesia orang-orang terhadap para orang-orang yang mengambil ilmu pengetahuan. Sehingga akhirnya mereka banyak yang mencinta. Karena dianggap bid'ah, dianggap sesat. Dan akhirnya orang yang menguasai ayat tauhid ilmu pengetahuan lari ke barat. Berkembanglah ilmu pengetahuan di barat. Hari ini kita akan mencoba menyatukan kembali ayat-ayat kauni dan ayat-ayat kauni di dalam sedap kauni. Pernah tidak saya pertanyakan sekarang, mengapa ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq? Surat ke-96 di dalam Al-Quran. Pernah tidak kita bertanya, mengapa yang pertama kali turun diturunkan kepada Rasulullah di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan dulu, kenapa bukan Al-Fatihah? Padahal Fatihah artinya pembuka. Di Al-Quran itu merupakan surat pertama. Mengapa justru yang diturunkan oleh Allah pertama kali adalah surat Al-Alaq, surat ke-96? Pasti ada maksud yang terkira. Kita tahu Allah memperkenalkan diri pertama kali kepada Nabi Musa. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, innahu Allahul Azizul Hakim. Wahai Musa, akulah Allah Al-Aziz Al-Hakim. Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Musa sebagai Al-Aziz Al-Hakim. Maha perkasa, maha bijak. Karena memang yang dibutuhkan oleh umat Nabi Musa dulu adalah sosok atau figur yang perkasa, yang bijaksana, yang mampu membebaskan mereka dari kezaliman Fir'aun. Kepada Rasulullah wahai Nabi, apa surat yang pertama kali turun? Kita tahu apa bunyi pertamanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah memperkenalkan diri bukan lagi sebagai hadis, bukan lagi sebagai hakim, tetapi pada umat akhir zaman ini Allah memperkenalkan diri sebagai al-khaliq, sebagai maha pencipta. Dan kita tahu 5 ayat yang pertama kali turun. Kita bilang, waktu Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian mengatakan Indonesia harus punya dasar negara yang bisa dijadikan pedoman di dalam penyelenggaraan negara. Dan ditetapkan itu Pancasila. Dan sekian banyak di Indonesia, Pancasila, buah pemikiran Insinyur Soekarno. Harus punya pedoman. Bukan tidak mungkin kalau kita lihat analog sepanjang ini, ketika Jibril alaihissalam turun pada tanggal 17 Ramadan dulu di Gua Hiro, itu menandai era baru umat akhir zaman. Suatu pemerintahan baru umat akhir zaman yang kitabnya juga baru, yang pemimpinnya baru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan lima ayat ini merupakan lima dasar yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, ikhrok. Apa gimana? Dimulai dengan ikhrok. Kita tahu ikhrok ini sudah tempat tiga kali yang selalu menunjukkannya. Tapi kalau kita mengatakan, mana ada ikhrok? Ikhrok, kata istri. Mana ada ikhrok? Orang zaman dulu tidak bisa baca, tidak bisa baca tulis, itu banyak. Bukan hanya Allah. Dan hal ini bukan tidak diketahui oleh malaikat Jibril alaihissalam, tapi mengapa beliau memaksa ikhrok, ikhrok, ikhrok sampai tiga kali? Sebetulnya itu adalah satu syarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhrok itu artinya baca. Baca itu artinya Allah menyuruh kita, mendorong kita untuk masuk ke dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuanlah yang Allah berikan kepada umat akhir zaman. Karena itu mengapa Allah tidak lagi turunkan para nabi? Kalau umat-umat terdahulu Allah turunkan nabi, begitu nabi mereka meninggal, umat hancur, dia rusak. Karena tidak ada ayat nabi, Allah turunkan nabi, Allah turunkan rasul. Cuma nabi zaman tidak dikatakan nabi Muhammad itu nabi terakhir. Fakta pun ambil, tidak ada nabi sebelum nabi Muhammad. Lantas bagaimana menghadapi umat yang makin lama makin rusak, yang bukan tidak mungkin mereka akan kufur dari Allah? Allah sudah mempersiapkan satu, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Karena telah manusia akan bisa memahami Allah, akan mengetahui Tuhan yang asli, yang sejati adalah dengan ilmu pengetahuan. Karena itu Allah mengatakan ikhrok, masuklah kamu ke gerbang ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ingin mempelajari kehidupan ini, mulailah dengan membaca, mulailah dengan memahami ilmu pengetahuan, mulailah dengan memahami Allah sebagai sang pencipta. Pencipta apa? Kita tahu kan banyak ayat tujuannya. Kalau kita kalau kita ingin mempelajari kehidupan ini, yang pertama kali pelajarilah diri kita sendiri. Ayat 5 ayat ini memang ayat kauli, tetapi isinya kandungannya setara dengan ayat-ayat kauniyah yang memaksa kita, yang inginkan Allah agar kita memahami ilmu pengetahuan di bagian ayat-ayat kauli. Kita tahu ini sebetulnya sayang, ini sering diterjemahkan apa ini sebagai gumpal darah. Kita tidak punya kata-kata yang pas menggambarkan apa itu alat. Alat itu sebetulnya bukan sekumpulan darah. Alat itu adalah sejenis lintah. Jadi lintah adalah jasad memanfaatkan di satu jasad lain di sisat makanan. Seperti itu alat. Bahasa medisnya zigot. Zigot itu nempel di dinding rahim, dia minta cari makanan dari ibunya. Rasulullah sudah mengatakan itu jauh-jauh hari. Kalau kita di alat ini tapi syarat bahwasanya nanti semua manusia akan memahami bagaimana diciptakan manusia. Bukan hanya dari sumpah darah, tapi dari jiwa salah. Ini tapi syarat. Jadi lima ayat ini. Bacalah dengan nama Tuhan yang maha pemurah, artinya apa? Artinya ilmu pengetahuan ini Allah akan berikan kepada siapa saja. Maha pemurah, baru bukan makrom. Artinya orang beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, Allah akan berikan pengetahuan itu. Asal mereka mau bersungguh-sungguh mempelajari ilmu pengetahuan, Allah akan berikan. Itu janji Allah. Dan apa? Allah mengajarkan manusia dengan peran kelam. Kelam ini kita terjemahkan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu datang dari Allah. Bukan sesuatu yang lantah harus kita tolak, karena tidak ada di zaman Allah. Dan terakhir, adalah mintaan malam yang telah Allah lah yang mengajar tata cara kehidupan di muka bumi ini. Kita boleh saja mengatakan ini hasil ciptaan kita, ini hasil ciptaan kita. Nanti akan saya ceritakan mengapa ini alat-alat makan ini, mengapa flash disk harus seperti itu bentuknya. Nanti akan kita ketahui yang menciptakan itu boleh saja manusia. Manusia boleh saja mengatakan itu hasil ciptaan yang tetapi sebenarnya Allah lah yang mengilhamkan kepada manusia bentuk-bentuk ilmu pengetahuan persis seperti keinginan Allah. Bukan tidak mungkin sebetulnya tata cara kehidupan di dunia ini, ilmu pengetahuan yang kita akrabi di dunia ini merupakan simulasi dari kehidupan di akhirat nanti. Allah sudah mempersiapkan manusia untuk satu kehidupan di akhirat. Khususnya yang akan dibahas dalam hal ini adalah masalah di pengadilan Allah kelak. Jadi ayat ada dua, ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Dua-duanya harus kita. Dan ayat kauniyah ini merupakan dasar bagi umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, yang merupakan pancasilanya umat akhir zaman. Lima ayat dari surat Al-Falaq. Mari kita langsung masuk ke aplikasinya. Itu sedikit tambahan teori. setelah melengkapi beberapa metodologi atau teori beberapa waktu yang lalu, mari kita langsung masuk aplikasi. Ini satu dari kisah nyata tentang seorang pilot Amerika yang datang musuh dan akhirnya menemukan secara tidak sengaja menemukan kuburan massal ke tempat orang-orang mereka di dunia dari dibantai oleh tentara Rusia. So this is thing if you know from the village that like down the gas box and center ship, like you pop our pH seeming in it's even tricky deal. Bukan hanya terbatas dalam radius pendengaran mata, penglihatan mata, dan pendengaran ringan, tetapi mereka bisa mendengar yang jarak jauh hingga ratusan bahkan ribuan mil. Mereka bisa melihat apa yang terjadi ratusan bahkan ribuan mil. Tahulah Obama menginginkan, Obama bisa tahu Presiden FBI yang hari ini sedang pakai mobil apa, tak nomor mobilnya berapa, dia bisa tahu. Itu teknologi yang dikembangkan manusia berdasarkan satu sifat, tapi hal batil. Karena itu, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini judulnya adalah alat, ada alat penyadap di dalam tubuh kita. Enggak bisa, sadar enggak bisa bahwa sebetulnya Allah sudah menanamkan alat penyadap di dalam tubuh kita. Cuma kita enggak benar, kita enggak sadar. Saya akan mengirim ini melalui satu analog melalui ilmu pengetahuan yang akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil analog dari situ dulu, baru nanti kita akan masuk. Apa sih tujuannya? Allah menjelaskan kepada kita, Allah melihat, Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Tanyakan kepada para koruptor yang melakukan korupsi, apakah mereka tahu Allah melihat, Allah mendengar? Tanyakan kepada dia orang yang membunuh dan jombang, penjaga dari jombang, apakah dia tahu Allah itu as-sami al-basir? Dia pasti tahu, orang dia bunuh lagi, dan dia mungkin lebih tahu dari kita. Tapi mengapa korupsi tetap dilakukan, mengapa pembunuhan tetap dilakukan, karena dia tahu Allah melihat apa yang dilakukan, Allah mendengar apa yang diucapkan. Manusia tahu. Manusia tahu Allah melihat, Allah mendengar, tetapi mengapa perbuatan maksiat tetap dilakukan. Kita kembali ke dasar ilmu pengetahuan kita. Bukan tidak mungkin apa yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita tidak seperti itu. Yang masuk ke alam bawah sadar kita mengenai Allah, mengenai agama ini, agama Allah ini tak ubahnya seperti sebuah cerita dongeng saja. Sering kadang-kadang bahasa-bahasa agama ini sampaikan dengan cara storybook children, bahasa dongeng. Sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar jadi bahasa dongeng. Tidak aneh di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ijabul ma'alim ayatuna kul adat sirul awalin. Ketika kami sampaikan ayat-ayat kami, apa kata mereka? Mereka mengatakan ini kan cuma dongeng orang-orang zaman sebelum. Jadi sekali lagi bukan tidak mungkin karena yang masuk dalam alam bawah sadar kita adalah pendekatan dongeng. Barangkali terlalu vulgar kalau saya katakan Al-Quran ini seperti dongeng, Allah ini seperti dongeng. Ada ungkapan yang pas di dalam bahasa Inggris, too good to be true. Terlalu baik untuk dipercaya di luar nalar manusia. Sehingga akhirnya itu jadi. Jadi mengalihkan alam bawah ke alam bawah sadar seperti satu cerita dongeng. Kita lihat lagi. Nah sekarang bagaimana kita memahami Allah melihat, bagaimana kita memahami Allah mendengar. Salah kita memahami Allah melihat, salah kita memahami Allah mendengar, maka kita tidak akan merasa takut pada Allah. Saya sedikit cerita, saya bikin analogi. Tahun 96-97 saya sering bawa rumah ke Umroh. Biasanya Umrohnya Umroh plus, jadi biasanya ke rumah itu Aksok. Ada seorang ibu yang waktu saya telepon, bu, nanti hari aku datang ya ke hotel, dan akhirnya kita mengadakan manasik Umroh. Ibu tadi bilang, oh belum tepat, saya sudah umroh 15 kali, haji 7 kali, 23 kali. Sudah, saya bilang, kita ketemu di Cengkareng. Kita cerita ketemu Cengkareng, dari Cengkareng ke Masjid dan dari Cengkareng kami ke Madinah dulu. Di Madinah kami jalan ke makam Rasulullah. Nah, di makam Rasulullah itulah kami baru ketemu semuanya, serombongan, dan kami baru tahu, ibu tadi istilah sekarangnya mulutnya ember. Apa ember? Macam itu loh. Jadi begitu masuk ke Raudah, dia langsung nyolek ke sebelah orang-orang lagi kecil. Ini lampu ini sama kristal dari masjid loh. Itu lapisan emas di dua karat. KPT sama tali, tak meter, perjanya tak juga. Itu yang dibicarakan. Kita sudah ngarang, woi kita lagi ibadah, gak kena. Ya, cerita itu. Ini sudah tidak tertarik, udah 2-3 kali ke sana, tujuan dia ke Aksok. Begitu juga waktu ini, Mekah sama saja. Mekah terus, gak bisa dilakukan. Dia tidak ada fokus ke ibadah di Mekah Madinah, karena dia sudah 2-3 kali ke sana, tujuannya ke sini. Nah, ketika kami singkat cerita, ketika kami masuk ke Masjid Al-Aqsa harus melalui Elevated Bridge, harus masuk dari Yordan. Pemandangan seperti ini biasa, tahun 1997, ya. Pemandangan seperti ini biasa di daerah perbatasan Elevated Bridge, karena itu daerah yang berjualan. Tentara Israel, uniknya tentara Yuki, mereka langsung jodoh, atau apa hitam, naik ke bus kami, nanti siapa yang menambah suasana musim, buat yang tidak terbiasa. Setelah itu akhirnya kami izinkan lewat dan di bus. Nah di bus itu supir orang Palestina. Dia menceritakan kejelekan orang-orang Israel yang jadi musuh mereka. Dan ditinggalkan kita. Karena banyak dari kita tidak suka pada Yahudi. tiba-tiba minum yang tadinya mulutnya ember yang mana saja waktu di Mekah Madinah semuanya terus tiba-tiba diberi gelas. Jangan ngomong macam-macam tentang orang Israel. Omongan kamu ini bisa direkam oleh orang-orang Israel. Kamu ngapa-ngapain aja itu bisa tahu mereka. Rupanya belakangan kami baru tahu ibu ini ternyata suaminya kerja di BIN. Bakti, BIN, Badan Intelijen Negara. Harusnya suami ikut. Tetapi karena kamu dalam akal, suaminya tidak bisa ikut, istrinya berangkat. Nah, waktu mau berangkat, dia pesan ke istrinya, Mak, kamu kalau ke Masjidil Aqsa, kalau mau biar-biar saja. Mau usah macam-macam, gak usah ngomong-ngomong macam-macam. Itu mereka teknologi saya itu luar biasa canggihnya. Kamu ngomong apa aja bisa diretam. Kamu ngapa-ngapain aja bisa diretam. Hati-hati, tolong kasih tahu yang lain. Jangan ngomong barangan. Apalagi waktu itu suasana di Orde Baru, jangan di Orde Baru. Jangan kita kan, kita ngomong sembarangan, kita bisa ditangkap. Nah itu yang masuk ke dalam tahap konsum ibu tadi. Sehingga akhirnya kita takut bicara sembarangan. Dan bukan hanya begitu, masuk konsum pertama. Kalau di Mekah, Madinah, dia masuk ke kamar mandi itu paling cepat, paling cepat 4 jam. Tetapi di Seven Hills, di Yerusalem itu paling lama 5 menit. Jadi kalau masuk kamar mandi, dia kacang di jalan di belakangnya ada kamera pengintai. Jadi kalau mandi, masuk kamar mandi, dia selalu pakai pinjam karung yang kira harus latahan. Dia tidak sudi tubuhnya dilihat oleh orang-orang Israel. Menurut dia, sedang diawasi. Sama sedia, jangan-jangan ada latahan. Jadi tadinya apa? Jadi tadi dari pelajaran yang saya katakan dari situ, Pak. Ketika kita merasa diawasi oleh orang lain, kita pasti tidak mau melakukan perbuatan sembarangan. Ketika kita merasa diawasi oleh orang lain, pasti kita tidak mau bicara sembarangan. Nah, mengapa perasaan semacam itu tidak kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita bahwa banyak teknologi Allah jauh lebih canggih daripada teknologi Israel. Bahwa banyak teknologi Allah jauh lebih canggih daripada teknologi orang Amerika. Nah, kita tidak takut kepada Allah. Pada Allah teknologi lebih canggih dari mereka. Allah mengajar mereka. Sekali lagi, kata yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita, Allah ini tahu banyak seperti sebuah cerita, story to children, don't need approach. Kita tidak pernah mendekati Allah dengan bahasa Israel. Kita takut dengan Israel. Takut kepada teknologi, Pak. Karena merasa direkam. Apalagi waktu itu pembenarannya adalah kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau masih benar. Jadi sekali lagi ini. Padahal dikatakan Allah akan melihat apa yang kita ucapkan Allah. Bahkan yang tersembunyi pun Allah tahu. Tetapi mengapa kita tidak pernah takut? Apa tujuan Allah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an? Tapi semuanya Allah melihat, Allah mendengar. Cuma satu tujuannya. Tujuannya adalah untuk di pengadilan Allah kelak. Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Bagaimana cara Allah melihat? Bagaimana cara Allah mendengar? Bagaimana caranya Allah? Ini ada di dalam surat Yasin. Surat Yasin ini sering kita baca. Al-Yawma'atimu ala akwarihim wa tukalimuna aydihim wa tashadur adubum bimakan liyakibum. Pada hari pengajian ini, dan Allah kami tutup mulut mereka, berkata tangan mereka dan kaki mereka bersaksi atas apa yang pernah mereka lakukan dulu. Tapi Ismail buat lirik yang lagunya dinyanyikan oleh Lisa, beliau menulis ketika tangan dan kaki berkata. Dia mengatakan tangan dan kaki berkata. Tapi Al-Quran mengatakan ada beda sisi antara tangan dan kaki. Waktu kali muda ini, tangan berkata, sementara kaki bukan berkata. Kaki bersaksi. Nah, kita salah kaprah. Kita salah memahami bersaksi. Bersaksi seolah-olah ngomong juga. Pada sebuah itu saja akan kita lihat. Nanti akan kita lihat hari pengadilan. Sekarang, yang penting adalah bagaimana kita memahami tangan dan kaki berkata. Kalau kita memahami tangan dan kaki berkata dengan bahasa dongeng, maka kita tidak akan merasa takut pada ilmu. Kita tidak akan merasa takut pada Allah. Kita tidak akan merasa takut pada tangan dan kaki kita. Karena bagaimana kita memahami tangan berkata, waktu kali mulai ini, bagaimana kita memahaminya? Apa yang masuk dalam faktor kita? Apa yang masuk dalam bahasa dasar? Apa itu ini? Waktu kali mulai ini, tangan berkata, waktu satu dulu, ketika kaki berkata, seperti apa yang masuk dalam bahasa dasar kita? Apa itu ini? Kalau ini terjadi, maka benar. Maka kita tidak akan merasa takut karena menganggap Al-Quran itu cuma sebuah cerita dongeng saja. Wa iya tutwa alaih ayatuna kola asakirul awwali. Saya cerita sedikit. Dulu waktu di madrasah, waktu kelas 4 SD, saya di madrasah, ada teman kami yang mana ini dipanggil oleh guru kami, sama ini dikasih digambarin. tangannya, jempol ya, dikasih mata, dikasih mulut. Kemudian juru kami, tangan bibi tadi, nama teman saya bibi, dihadapkan ke muka bibi, guru saya ngomong dengan suara yang dibuat-buat, suara kecil. Bibi, kemarin kamu habis nyawang mangga Haji Umar ya, kamu kalau tidak segera bertobat, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kami semua mendengarnya ketawa tertinggal-tinggal bagaimana guru kami menjelaskan surat Yasin ini. Tetapi yang namanya bibi tiba-tiba nangis. Belakangan kami baru tahu ternyata memang bibi baru saja dilaporkan oleh Mama Haji Umar. Takutnya bukan main. Seperti itu guru kami. Kami tertawa tertinggal-tinggal. Tapi sekali lagi, itu merupakan satu kisah dongeng. Ingat, kami dulu kelas 4 SD itu masuk. Apa? Itu bahasa yang komunikatif sesuai dengan usia kami. Tetapi ketika dewasa akan berbeda. Akan berbeda. Karena itu, kami kalau ke mendarat besok hari-harinya, kami gambarin. Sama, bahkan ada 10-10 gambarin. Kasih mata, kasih hidung, kasih mulut. Di sekolah ada teman ngapa-ngapain itu melakukan perbuatan jelek. Kita ngomongnya kayak gini. Kemarin kamu habis ngintip ya. Kemarin kamu makan paku dua, pakunya paku. Dan seperti itu. Pendekatannya seperti itu. Itu namanya storybook children's approach, pendekatan secara dongeng yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita tanpa sadar adalah cerita-cerita dongeng. Dan kita jangan pernah memahami tangan dan kaki berkata seperti itu. Mari kita sekarang menggunakan kemampuan intelektual kita. Sekali lagi saya katakan alam alimnya alam alam. Seluruh kata-kata kehidupan Allah yang mengajarkan termasuk kata-kata pengadilan. Bagaimana kata-kata pengadilan di dunia ini? Saya ambil satu alam dulu. Ini kata-kata di pengadilan di dunia. Salah satu upaya di pengadilan di dunia ini adalah dengan mengumpulkan alat-alat pembuktian. Salah satu adalah dengan itu, dengan satelit. Tapi ini punya kelemahan. Kelemahan apa? Hanya bisa tahu apa yang dilakukan, tidak bisa dengar apa yang diucapkan. Padahal sangat-sangat penting memahami apa yang diucapkan oleh orang supaya tahu. Misalnya 3 atau 4 orang berkumpul, nah harus tahu apa yang dibicarakan. Kalau mereka mau merampok atau membuang apa, itu tanggal berapa, jam berapa itu bisa diantisipasi, bisa dicegah. Karena itu akhirnya manusia mencoba mengembangkan satu teknologi bagaimana menangkap mereka, mengetahui apa yang dilakukan, apa yang diucapkan. Dengan satu alat yang namanya teknik, namanya tapping, memasang alat penyadap di dalam tubuh manusia. Kita lihat ini ayat kauniannya bagaimana seorang kepala negara yang dianggap penting, ditanamkan alat penyadap di dalam tubuhnya yang bisa mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Kita lihat dulu ayat soalnya. Dan ini dilakukan dalam ada orang tadi tidak sadarkan diri. Ini nanti. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. All which is completely normal. Careful, guys. Like this, too. Silang ini semua sudah pergi ke tahun yang lalu, dan ini pun silang tinggi ini yang saya cuma satu rekayasa. Pertanyaan saya. Mungkin tidak ini terjadi, sesaat nanti. Mungkin tidak, Pak. Bisa, mungkin ya. Jangan nanti, sekarang saja. Saya baru 3 bulan yang lalu, saya kembali dari Kerinci, Kapolres Kerinci di Jambi, Lepas Mirat, karena ada temannya yang terjadi CIA, kemudian saya mengundurkan diri. Boleh, beberapa persyaratannya adalah dia tidak boleh dekat dengan alat komunikasi kami. Dan di bagian belakangnya dipasang semacam alat penyadap chip, dipasang di tulang belakangnya. Dia tidak tahu hubungannya, tetapi dia tidak berani melarang. Karena dia tahu, sebagai orang yang kerja di sini, dia tahu itu bisa memonitor apa saja yang dilakukan. Nah, pertanyaannya. Kalau misalnya sudah berpikir sekarang ini, mengarahkan alat penyadap di tubuh orang yang penting untuk diawasi, apa kita pikir Allah tidak? Apa kita tidak pikir Allah sebetulnya sudah menanamkan alat penyadar di dalam tubuh kita? Cuma kita tidak sadar, karena pendengaran kita karena Allah adalah paling mungkin dan terus bukan dalam bahasa teknologi. Saya ingin mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Robert Galvin. Dia mengatakan manusia adalah produk high-tech tertanggi. Artinya Robert Galvin secara tidak langsung mengakui Tuhan yang menciptakan manusia ini amat sangat canggih teknologinya sehingga mampu menciptakan manusia dengan kemampuan teknologi yang amat sangat luar biasa. Karena itu saya ingin mengajak bapak-bapak itu semuanya untuk memahami ayat Al-Quran ini bukan dalam pendekatan sophisticated approach, bukan dalam bahasa dongeng, tetapi dalam bahasa teknologi dengan analog-analog teknologi yang kita pahami di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti akan kita pahami bagaimana si tangan berkata, bagaimana si kaki bersaksi. Cuma untuk mengetahui bagaimana tangan berkata, kaki bersaksi, karena keterbatasan waktu, kita akan berjumpa pada lain kesempatan. Nanti akan kita bahas bagaimana tangan kita berkata, bagaimana kaki bersaksi dalam pendekatan teknologi. Insya Allah kita akan paham. Dan insya Allah kita akan takut kepada Allah. Karena sebetulnya di dalam tubuh kita sudah ditanamkan alat penyadap. Cuma sebenarnya tidak sadar. Yang mau bertanya, silakan. Oke, itulah. Waktunya juga sudah habis, barangkali bisa bertanya secara informal. Karena itu sebelumnya mari kita sama-sama tutup dulu dengan doa kepada majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.